Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Silakan dibaca hafalannya dari Babu Al-Ishtighal. Babu Ishtighal al-'amal al-ma'mul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: إن مدبر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب نفسه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حسن موافق لما قد أظهرا والنصب حسن إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل معمول واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاه فعل الغلم وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. قال مصنف رحمه تعالى: وإن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد حذر ونصب حتما تعالى سابقما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تعالى سابقما وإن تعالى سابقما بفعل وإن تعالى سابقما وإن تعالى سابقما بالابتداء يختص وإن تعالى سابقما بالابتداء يختص فرفع ورفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل مأمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاه فعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على مأمول فعل مستقير أولا. Bismillah. In mudmarus min sabiqin fa'ilan syaghal anhu binasbin an binasbi lafzi aw mahal fasabiqan sibuhu bi fi'lin udmira hatman wa muwafiqin lima udhira qad udhira lima udhira wa nasbu hatun in tala sabiquma يختص بالفعل كإن وحيثما إن مضمارس من سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظي أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتما إن تلا السابقما يختص بالفعل كأين وحيثما كذا وإن تلا السابقما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل مأمولاً به قبل وجد ما قبل مأمولاً وجد ما ما بعد وجد وقتي رناسبون وقتي رناسبون قبل فعل ذي طلب wa ba'da ma ila'uhu fi'lal ghalab wa ba'da atifin bila faslin ala maf'ulaini ma'muli fi'lin mustaqirin awwala. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala fi babi ishtighalil amil 'anil ma'muli. In mudmar ismin sabiqin fi'lan shaghal 'anhu bi nasbi lafzihi aw al mahal fas-sabiqun sibhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad uzhira wan nasbu hatmun in talat sabiqu ma yahtassu bil fi'li ka in wa haythu ma وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقل أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجه فما أبيح فعل ودع ما لم يبه وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري كوصل يجري وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل وألقة حاصلة بتابع كألقة بنفس الاسم الواقع. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق نصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصر على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطيفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أوبح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل وعلقة حصيلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق نصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا قال ابن مالك رحمه الله باب اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظ أو المحل فالسابق نصبه بفعل أضمر حتما موافقا لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد malam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid waqtira nasbun waqtira nasbun qabla fi'lin di talab wa ba'da'in wa ba'da ma ila'ul fi'l wa ba'da ma ila'ul fi'la wajib wa ba'da ma ila'ul fi'la ghalab wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awwala. In mudmaras min sabiqin fi'lan syaghal anhu binafsi lafzi awil mahal fasabiqan sibu fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad udhira wa nasbu hatmun intala sabiquma yaqtasu bil ibtida wa intala fa nasbu hatmun intala sabiquma yaqtasu bil fi'li ka in wahaituma wa intala sabiquma bil ibtida farraf altazimhu abada wa ba kadza idzal fa'ilu talama lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid waqtiru nasbun ba'da fithin di talab wa ba'da ma ila'uhul fi'la ghalab wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awwala. Ulang sejenak atau sebentar dari awal. In mudmarus min sabiqin fi'lan syaghal anhu bi nasbi lafzihi awil mahal. Apabila dhamir isim yang kembali ataupun dhamir isim sebelumnya menyibukkan fi'il untuk beramal padanya dengan dia fi'il tersebut beramal menasabkan lafadznya atau mahalnya, fasabiqan sibhu bi fi'lin udmira, maka isim yang mendahului itu nasabkanlah dengan fi'il yang diidmarkan secara wajib, yang mana fi'il itu mencocoki lima qad udhira, fi'il yang ditampakkan. Sudah kita jelaskan tadi ya, ataupun sudah kita baca syarahnya, makna dari muwafiqin lima qad udhira pada maknanya, pada lafadan maknanya. Wa nasbu hatmun in tala sabiquma ikhtassu bil fi'li ka in wa haythuma, dan nasab itu wajib apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan untuk fi'il seperti in dan haythuma, dan di sana masih banyak adawat yang lain yang itu dikhususkan masuk pada apa? Fi'il. Ada berapa? 4. Yang pertama adawatu asyarat, kemudian adawatu at-tahdid, adawatu al-arab al-arab, adawatu al-istifham. Wa in tala sabiqu ma bil ibtida ikhtassu farraf altazimhu abada. Kemarin kita baca ini ya. Wa in tala sabiqu ma bil ibtida ikhtassu farraf altazimhu abada. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dihususkan pada ibtida, permulaan jumlah, farraf al-tazimhu abada, maka rafa' yani rafa'nya as-sabiq, al-ism as-sabiq itu tetapilah selamanya, yani wajib apa? Rafa'. Beliau sebutkan di sini untuk litamami at-taqsim, untuk menyempurnakan pembagiannya, meskipun pada bab ini sebagian tidak memasukkan ataupun pembahasan yang disebutkan oleh Imam Malik di sini atau Ibnu Malik di sini tidak dianggap oleh yang lain sebagai al-syighal. Cuma boleh sebutkan ada udhurnya juga untuk litamami al-qismah, biar sempurna pembagiannya. Ada di sana isim yang mendahului di mana dia wajib nasab, ada yang wajib rafa, ada yang boleh dengan dua sisi, ya kan? Sama saja kekuatannya. Ada yang boleh dengan dua sisi, yang nasab lebih rajih, ada yang boleh dengan dua sisi, yang rafa lebih rajih, sempurna kan? Kada idza al-fi'l tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Apabila isim yang mendahului datang setelah tala itu yaqa' ba'da, datang setelah isim ataupun adawat yang dikhususkan, apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan untuk ibtida, maka rafa itu tetapilah selamanya. Demikian pula ini yang kedua, tempat yang kedua di mana apa? Isimnya wajib di rafa'kan. Yang pertama apabila isim ya, isim tersebut datang setelah adawat yang dikhususkan pada ibtida. Ya. Apa kemarin sudah kita lewatkan adawatnya? Ya, idza fujaiyah, kemudian laitama. Apa lagi? Waw al-haliyah. Kemudian masih ada lagi enggak? Kada idzal fi'lu talama lam yarid. Demikian pula apabila fi'ilnya datang ya, mengikuti adawat yang tidaklah apa yang sebelum adawat ini bisa dijadikan ma'mul bagi apa yang didapati setelah adawat ini. Apa saja adawatnya? Ada berapa? 10. Ada yang hafal? Adawatu asyarat jami'uha, adawatu al-istifham, adawatu at-tahdid, adawatu al-arj jami'uha. Ini persis seperti pada pembahasan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya apa itu pembahasannya? Yang baru saya lewatkan itu. Ya. Ya. Fi'il apa adawat yang dikhususkan masuk pada fi'il. Maka ketika itu bagaimana? Wajib nasab. Ya. Apabila isim tersebut mendahului empat adawat ini, maka dia wajib nasab. Karena adawat ini tidaklah datang setelahnya kecuali fi'il. Kalau di sini adalah adawat-adawat yang tidaklah apa yang setelahnya bisa beramal pada yang sebelumnya. Ya, empat yang sebelumnya itu adawatul syarat, adawatul istifham, adawatul tahdid, adawatul arad, adawatul arad ditambah lagi lamul ibtida, kemudian kamal khabariyah, al-huruf an-nasikha, al-asma al-mausuf, al-mausulah, kemudian al-asma al-mausuf dan ba'd huruf an-nafi. Nah itu. Ma lam yarid. Ya. Ma di sini adawat. Adawat yang tidaklah apa yang sebelum adawat ini bisa dijadikan ma'mul bagi amil yang datang setelahnya. Itu adawatnya banyak, ada 10. Antum hafalkan ya. Insyaallah nanti ada saatnya murojaah. Kemudian waqtira nasbun qabla fi'lin di talab. Ini juga sudah kita baca. Kita baca cepat matanya. Waqtira nasbun qabla fi'lin di talab wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab. Dan dipilih nasab, berarti boleh dengan dua sisi hanya saja al-mukhtar apa? An-nasabnya. Dipilih nasab qabla fi'lin di talab. Ya. Sebelum fi'il yang bermakna talab, tuntutan. Dipilih apa? Nasab. Ada isim yang mendahului, kemudian setelah itu apa? Fi'il yang mengandungi makna talab. Maka yang dipilih apa? Nasab. Zaidan apa? Idribhu atau la tadribhu. Atau Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu, takdirnya apa berarti Zaidannya? Ya irham Zaidan, Allahumma ighfir lahu. Wa ba'da ma ila'uhu al-fi'l ghalab, dan juga setelah adawat yang umumnya seringnya diikuti oleh fi'il. Diikuti oleh fi'il. Sudah lihat kan? Adawat yang seringnya diikuti oleh fi'il. Apa saja? Ya, sebutan di situ apa? Ma an-nafiyah, kemudian apa lagi? La an-nafiyah, in an-nafiyah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, hamzah al-istifham. Ya. Ini seringnya, tapi tidak mesti gitu. Kalau yang mesti diikuti setelahnya oleh fi'il ya tadi yang sudah kita lewatkan tadi. Itu apa? Al-arad, adawatu al-arad, kemudian apa? Tahdid, istifham, terus sudah lewat itu. Ya. Empat tadi yang sudah kita lewatkan. Kemudian wa ba'da 'atifin bila faslin. Ah itu, tadi tempat yang pertama di mana nasab lebih bagus dipilih dalam keadaan boleh pula rafa', yang pertama tempatnya ketika isimnya diikuti apa? Fi'il yang mengandungi mana? Talab. Ya. Kemudian ketika ya, isimnya datang setelah adawat yang seringnya diikuti apa? Fi'il. Ya. Apa contohnya? Hamzah istifham Zaidan Dorabtahu. Azaidan dorabtahu. Atau ma zaidan dorabtahu. Kalau ma. Wa ba'da 'atifin bila faslin 'ala, juga tempat yang ketiga di mana nasab lebih dipilih daripada rafa', meskipun boleh pula rafa', adalah ba'da 'atifin bila faslin 'ala, setelah huruf 'ataf. Ia mengatafkan bila faslin, dalam keadaan tidak ada pemisah, ia memisahkan huruf 'ataf ini dengan isim yang sedang kita bahas ini, yang boleh nasab boleh rafa', nasab lebih rajih. Setelah huruf 'ataf bila faslin, dalam keadaan tidak ada pemisah, setelah huruf ataf yang tidak ada pemisahnya, ala ma'mulin, yang dia mengatafkan isim tersebut, yakni isim yang boleh nasab dan rafa'nya, kepada ma'mul dari fi'il yang ada sebelumnya. Ini sudah dibaca belum syarahnya nih? Hah? Kita baca lagi aja dari sini ya. Kemarin kita terburu-buru. Hadza huwal qismu tsalits wa huwa ma yukhtaru fihi an-nasb. Inilah macam yang ketiga. Macam yang ketiga, macam yang pertama sudah kita ambil apa? Ma yajibu nasbuhu. Yang kedua ma yajibu raf'uhu. Yang ketiga ma yukhtaru fihi nasb. Apa yang dipilih padanya nasab, meskipun boleh-boleh apa? Rafa'. Yang lebih rajih nasab. Wa dzalika idza waqa'a ba'da al-ismi fi'lun dalun 'ala talab. Ini demikian terjadi apabila datang setelah isim, isim yang sedang kita bahas ini, boleh rafa' boleh nasab, tapi yang rajih nasab. Apabila datang setelah isim fi'il yang menunjukkan kepada talab, seperti al-amr, an-nahi, du'a. Du'a dengan dua macamnya, ad-du'a lahu, ad-du'a alaihi, du'a kebaikan ataupun du'a kejelekan. Nahu zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Boleh zaidun idribhu, boleh zaidan idribhu, tapi yang terpilih zaidan idribhu. Ini bagus. Wa zaidan la tadribhu. Zaidan la tadribhu. Boleh pula zaidun la tadribhu, yang lebih afdal, yang lebih bagus zaidan la tadribhu nasab. Wa zaidan rahimahullah. Ini mudahkan menakdirkannya ini ya. Dengan apanya? Lafaz dan maknanya sekaligus. Zaidan idribhu, ini idrib zaidan. Idribhu. Zaidan la tadribhu, ini la tadrib zaidan. Dan seterusnya. Fayajuzu raf'u zaidin wa nasbuh. Boleh untuk merafakkan zaid dan menasubkannya. Wal muhtar an-nasub. Yang dipilih adalah nasub. Kita lihat di sini catatan kakinya. Kenapa yang lebih dipilih dalam contoh seperti ini? Yaitu isimnya didahului oleh fi'il yang mengandungi makna talab. Maka yang lebih rajih nasub. Inna makhtira nasbul ismi al-mashghuli anhu idha kana al-fi'lu al-mashghulu talabiyan. Ya. Hanyalah yang dipilih itu nasabnya isim yang al-mashghul anhu, yang amil itu sibuk untuk beramal padanya. Idza kana al-fi'lu al-mashghul talabiyan, apabila fi'il yang tersibukkan adalah fi'il yang maknanya talab, tuntutan. Ma'anna al-jumhur yujizuna al-ikhbar 'anil mubtada bil jumlah at-talabiyah, meskipun jumhur membolehkan mengkhabari mubtada dengan jumlah talabiyah. Itu pendapat jumhur, boleh meskipun. Abu Ali berkata, kata Abu Ali Al-Farisi, kuntu asab'id ijazata sibawai al-ikhbar bi jumlatay al-amr wan nahi. Dahulu saya pernah menganggap jauh pembolehan sibawai untuk mengkhabari mubtada dengan dua jumlah, yaitu nahi dan amr, yaitu nahi dan amr, an-nahi wal amr. Dahulu saya menganggap sih enggak boleh seperti ini, kok si bawai membolehkan mengkhabari dengan apa, nahi dan amr. Dulu saya menganggap jauh pendapat si bawai. Hatta marra bi qawluhu, sampai datang kepadaku ucapan menyair, innal ladzi qataltum amsi sayyidahum la tahsabu lailahum an lailatikum nama. Innal ladzi qataltum amsi sayyidahum, sesungguhnya orang yang kalian bunuh kemarin sayyidahum adalah tokoh mereka. Ataupun innal ladzi qataltum amsi sayyidahum, itu maafulnya qataltum. Innal ladzi qataltum sayyidahum amsi, sungguhnya yang kemarin kalian bunuh sayyidahum, la tahsabuhu, nah ini, la tahsabuhu lailahum an lailikum nama. Itu khabarnya la tahsabuh. Innal ladzi qataltum amsi sayyidahum la, gitulah. sesungguhnya orang yang kemarin tuan yang kau bunuh, la tahsabu lailahum, jangan kau kira malam-malam mereka, malam mereka, an lailikum nama, tidur di malam-malam kalian. Maksudnya mereka persiapan mau membalas gitu. Karena sayyid mereka dibunuh, malam mereka menjadi siang, kalian tidur, mereka tidak tidur. Innal ladzi qataltum amsi sayyidahum la tahsibu, la tahsabu boleh lailahum an lailikum nama. Ada. Itu rajih didukung oleh ucapan orang Arab. Ya, ini mengkhabari dengan apa? Jumlah apa? Talabiyah, khususnya amr dan nahi. Kemudian, kita lanjutin, belum selesai ya tadi ya. Ma'anal jumhur, meskipun jumhur membolehkan mengkhabari mubtada dengan jumlah talabiyah. Li'annal ikhbar biha khilaful asl. Ya. Idza kana al-fi'l mashghulan talabiyan. Saya ulangi. Hanyalah yang dipilih adalah menasabkan isim yang al-mashul anhu, amil sibuk untuk beramal padanya, apabila fi'ilnya yang sibuk itu adalah fi'il yang maknanya talab. Li'anna al-ikhbar biha khilaful asl, karena mengkhabari dengan jumlah talab adalah menyelisih hukum asalnya. Kenapa? Likauniha la tahtamil as-sidq wal kadhiba. Karena dia al-jumlah at-talabiyah itu tidak mengandungi makna as-sidq, benar ataupun dusta. Bisa kita lewatkan. Jumlah khabari adalah jumlah yang tahtamil as-sidq wal kadhib, memungkinkan jujur atau dusta. Seperti Zaidun qama abu, Zaid berdiri bapaknya. Qama abu, ini yahtamil as-sidq wal kadhib, ya kan? Bisa jujur, bisa dusta. Bisa dikatakan kepada yang mengucapkannya ketika jujur, shadaqta. Iya. Ketika dusta, kadzabta. Walianna dzalika mawdhi' ikhtilaf. Di sisi lain, itu adalah tempat khilaf, terjadinya khilaf. Wala syakka anna takhrija 'ala suratin mujma'in 'alayha aula, tidak diragukan bahwasanya mengeluarkan, ya, mengeluarkannya pada bentuk yang disepakati padanya itu lebih utama daripada mengeluarkannya pada bentuk yang diperselisihkan padanya. Dengan menasabkan itu selamat dari khilaf. Kalau dirafakan ada khilaf. Ya. Sehingga yang lebih utama apa? Keluar dari khilaf dengan menasabkan isim tersebut. Wakadzalika, kembali kita ke Ibnu Aqil rahimahullah. Wakadzalika yukhtaru nasbu. Itu yang pertama, lebih dipilih nasab. Yaitu ketika apa? Fi'ilnya diikuti oleh fi'il yang menunjukkan kepada makna talab. Isimnya diikuti oleh fi'il yang menunjukkan makna talab. Wa kadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismu al-mushtaghalu anhu ba'da 'atifatin ba'da 'atifin taqaddamathu jumlah fi'liyah. Atau sebelum itu kita kemarin membaca itu ya, perselisihan ahli nahwu tentang ayat apa? Was-sariqu was-sariqatu yaqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalan. Ya. Kita telah bacakan kemarin bahwasanya qurra yang 7 itu membaca dengan rafa'a as-sariqu was-sariqatu. Ya. Maka mereka ahli nahwu ya mengarahkannya kepada alasan-alasan yang mereka pilih. Ada 3 pendapat. Yang pertama sudah kita bacakan pendapatnya siapa? Ibnul Hajib pada sebagian kitabnya. Min anna hadha min anna hadhihi alqa'idah, bahwasanya kaidah ini kaidah mana? Yaitu lebih dipilih nasab ketika khabarnya berupa apa? Fi'il yang bermakna talab. Terus bagaimana dengan ayat ini, ya kan? Wasariq wasariqatu faqta'u. Di sini kan iqta'u apa? Talab. Tapi kenapa di situ apa? Rafa. Ya. Kata Ibnu Hajib. Saya ulangi. Ya. Min anna hadhihi alqa'idah makhsusah bima lam yurad bi talabi al-umum. Kaidah ini dihususkan pada apa-apa yang talabnya tidak dikendaki dengannya makna umum. idla urida bihi al-umum, karena seandainya talabnya dikendaki makna umum, la kharajan anil bab, maka dia keluar dari kaidah bab ini, tidak nasab kama fil ayah. Fa innal ma'na, karena makna ayat ini kata Ibn al-Hajib, hukmu sariqi wa sariqatu qat'ul yad, hukum pencuri laki-laki dan perempuan adalah qat'ul yad, pemotongan tangan umum. Ya, beda dengan yang antum contohkan tadi, Zaidan idribhu, khusus. Kalau ini umum, siapa saja dari laki-laki ataupun perempuan yang dia mencuri, maka hukumnya qat'ul yad. Adapun mazhab yang kedua adalah mazhab Sibawai, yaitu bahwasanya wasaf as-sariqu itu mubtada, ya rabnya sebagai mubtada, dengan menakdirkan mudhaf, dan khabarnya mahdhuf, bukan faqta'u khabarnya. Khabarnya mahdhuf, takdirnya hukmu, hukmu sariqi wa sariqatu. Khabarnya mahdhuf itu apa ini? Fima yujla alaikum, adalah diantara hukum yang akan dibacakan kepadamu. Wal jumlatu ba'dah, kemudian jumlah setelahnya, jumlah apa? Faqta'u aydiyahuma bayanu lil hukmil maw'ud, adalah penjelasan dari hukum yang dianjikan untuk dibacakan. Falam takun min hadzal bab, maka tidak masuk pada bab ini. Itu beda ya. Hukum as-sariqu itu mubtada, dengan menakdirkan mudhaf, itu hukmu as-sariq. Khabarnya mahdhuf, yaitu mimma yujla alaikum. Berarti sudah terlengkap kan betul khabar? Yang kemudian jumlah faqta'u itu jumlah yang didatangkan untuk menjelaskan hukum yang dijanjikan, bukan bab isyghal. Kemudian yang ketiga mazhabnya siapa? Al-Mubarid. Itu bahwasanya lam yang masuk pada as-sariq, lamma kana mausulan, anna lam fil wasf, lamma kana mausulan, dikarenakan dia lamnya lam mausul, udkhila fi khabari fa'us sababiyah, maka dimasukkan pada khabarnya fa'us sababiyah. Jadi di sini alif lamnya ataupun lamnya lam mausulah, sehingga di situ mengandungi makna syarat, sehingga takdirnya itu alladhi yasriq wallati tasriq in gitu, saraqa faqta'u, ya fa'nya sababiyah. Wa ma ba'da al-fa, dan apa yang setelah fa, la ya'mal fi ma qablaha, tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Fa yakunu hadha min wajibir rafa', sehingga ini termasuk apa yang wajib rafa'nya, karena ada fa yang menghalangi untuk bisa beramal apa yang sebelumnya setelahnya pada apa yang sebelumnya. Tinggal dikiaskan kan, seperti ayat az-zaniatu waz-zani. Wakadzalika yukhtaru an-nasab, itu tempat yang pertama dari dipilihnya nasab, apabila isim ini diikuti oleh fi'il yang mengandungi makna talab. Wakadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismu al-mushtaghal anhu ba'da 'atifin taqaddamat jumlatun fi'liyah. Demikian pula dipilih nasab apabila isim yang al-mushtaghal anhu, yang amil tersibukkan untuk beramal padanya, jatuh setelah huruf 'athaf, yang mana huruf ataf ini didahului oleh jumlah fi'liyah, walam yufsal bainal atifi wal ismi, dalam keadaan tidak dipisahkan antara huruf ataf dengan isim setelahnya. Contoh, qama zaidun wa amran akramtuhu, qama zaidun wa amran akramtuhu. Mana yang dibahas di sini? Amran, itu lebih rajih, lebih bagus nasab amran. Kenapa? Karena isimnya jatuh setelah huruf ataf wawu, yang mana huruf ataf ini didahului oleh jumlah fi'liyah qoma zaidun. Maka kalau demikian, yang lebih rajih adalah apa? Nasab wa amrun akramtu. Boleh pula wa amrun akramtu. Kenapa kira-kira yang lebih rajih wa amrun akramtu? Bisa dikira, bisa ditebak. Kenapa yang lebih rajih wa amrun akramtu? Ya lil musyakalah, agar serasi gitu. Sama-sama jumlah fi'liyah, qawma zaidun jumlah fi'liyah, amrun akramtuhu pun jumlah fi'liyah, karena kita menakdirkan pada sebelum amr fi'il, kan serasi. Bagus kan. Beda kalau amrun, jumlahnya apa? Ismiyah, berarti ma'atofkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, kan kurang bagus. Fayajuzu raf'u amrin wa nasbuh, boleh merafakkan amr, boleh pula menasubkannya. Wal muhtar an-nasub, ada pun yang dipilih adalah an-nasub. litu'tafa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyah, agar jumlah fi'liyah diatofkan kepada jumlah fi'liyah sebelumnya. Ada catatan kaki ulah ada dari As-Suyuti dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah, beliau juga punya syarah. Kata beliau mengomentari ucapannya Ibnu Malik di sini, atifin bila faslin ala ma'muli wa hina idzin fal'atfu laysa 'alal ma'mul, maka ketika itu mengatafkannya bukan kepada ma'mul. Tapi Ibnu Malik mengatakan di sini bagaimana? Atifin bila faslin 'ala ma'mul. Ya kan? Mengatafkan isim tadi dalam contoh tadi amrun kepada ma'mul. Ma'mul fi'il berarti kepada Zaid. Padahal di sini atafnya jumlah 'alal jumlah. Iya, betul enggak? Jadi paham enggak ini? Hah? Maksudnya paham. Wa hina idzin fal'atfu laysa 'alal ma'mul, maka ketika itu pengatafannya bukan kepada ma'mul, ma'mul kepada ma'mul bukan. Tapi jumlah kepada jumlah. Tapi yang dikesankan oleh ucapan Ibn Malik, atifin bila faslin ala ma'mulin. Isim yang datang setelah huruf ataf, yang mengatafkan ma'mul, fi'il, ya. Ataupun setelah huruf ataf, yang mengatafkan isim tersebut, yang boleh nasab dan rafa, kepada ma'mul fi'il yang pertama. Ini kan kepada ma'mul, bukan jumlah. Ya. Wahina idzin fal'atfu laysa 'alal ma'mul kama dzakarahu huna. Mending kata Asyuti dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah, walau qala tala badala 'ala la takhallas minhu. Seandainya Ibnu Malik mengganti 'ala dengan tala, itu selesai urusannya. Wa ba'da 'atifin bila fasin tala ma'mula fi'lin, selesai ya. Setelah huruf ataf tanpa pemisah yang mengatafkan, ya. Yang mengatofkan, saya ulangi, setelah huruf atof tanpa pemisah, tala, yang mana huruf atof ini tala datang setelah ma'mul fi'il, nah, selesai katanya. Cuma yang lain memberikan ubur kepada Ibnu Malik dengan ucapannya, mu'aliknya Al-Bahjah Al-Mardiyah kalau Abu Talib sepertinya, katanya yumkin an yujab, bisa dijawab gitu, an hadza al-i'tirad, dari kritikan Asyuti ini kepada Ibnu Malik. Bisa dijawab sih. Yumkin an yujaba an hadzal i'tirad. Tadi sebelumnya paham enggak permasalahannya tadi, teman? Paham? Permasalahannya paham enggak? Jangan sampai kita lanjut, permasalahannya belum paham. Ya. Di sini qama Zaidun wa Amran akramtu mengatofkan jumlah kepada jumlah atau ma'mul kepada ma'mul? Ya, jumlah kepada jumlah kan? Qama Zaidun wa Amran akramtu. Dikatakan tadi bahwasanya Amran itu lebih bagus nasab. Kenapa? Agar musyakalah terjadi, keselasian terjadi, jumlah fi'liyah diatafkan kepada jumlah fi'liyah. Kalau demikian di sini atafnya jumlah kepada jumlah kan. Sedangkan Ibnu Malik dalam matannya wa ba'da 'atifin bila fasin 'ala ma'muli fi'lin juga dipilih nasab. Ya. Setelah huruf ataf, ya. Setelah huruf ataf yang mengatafkan kepada ma'mul fi'il. Kalau ma'mul fi'il kan Zaidun. Berarti amrun diatafkan kepada Zaid. Gitu kan. Ya. Maka itu ucapannya siapa? Asyuti. Kemudian ditolong, dibela oleh yang lain. Katanya, yumkin an yujab an hadzal i'tirad. Masih mungkin dijawab kritikan Asyuti ini. Bi anna jumlataini al-muta'atifataini. Bahwasanya dua jumlah yang saling diatafkan ini. Al-mutanasibain, yang tanasub sama-sama fi'liyahnya. Fil ajza, ya, yang sama, yang mutanasib, selaras, serasi fil ajza pada bagian-bagiannya, sama jumlah fi'liyah semua, ya kan? Wa in kana al-ma'tuf, wa in kana al-ma'tuf al-majmu' ala al-majmu', meskipun yang diatafkan keseluruhan jumlah itu kepada keseluruhan jumlah yang lain, lidzat, salazatnya, lakin, katanya. Hanya saja yu'taf al-ajza 'ala al-ajza fi dhimnihi, di tengah-tengah pengatofan jumlah kepada jumlah juga diatofkan bagian-bagian masing-masingnya kepada bagian-bagian yang lain. Kama yashbih dzauq as-salim, so ini disaksikan oleh dzauq yang sempurna. Qama Zaidun 'Amran akramtuhu. Ya salah. Qama Zaid, Zaid berdiri dan Amr, dan kami memuliakan Amr kan. Jumlah dengan jumlah, tapi di tengah-tengah itu ada gitu pengatofan bagian-bagiannya. amar kepada Zaid, kemudian juga fi'il kepada fi'il, kan yang satunya amar atau kepada Zaid, kemudian fi'il al-ikram kepada qawma al-qiyam. Nah itu ada udurnya, berarti ini bagus juga ya. Wa taqtadi ridhan bi wali syukhti. Falau fusila bainal atifi wal ismi kana al ismu kama law lam yataqaddamhu syai. Seandainya tidak dipisahkan, seandainya dipisahkan. Kalau tadi syaratnya apa? Tidak dipisahkan antara huruf atof dengan isimnya yang boleh rafa dan nasab. Tadi sebutin apa? Demikian ya? Ya. Syaratnya agar tidak dipisahkan antara huruf atof dengan isimnya oleh pemisah. Bagaimana kalau dipisahkan oleh pemisah? Falau fusila bainal atifi wal ismi kana al ismu kama law lam yataqaddamhu syai. Seandainya tidak dipisahkan antara huruf atof dengan isimnya yang boleh rafa dan nasab, kana al ismu kama law lam yataqaddamhu syai, maka isimnya itu keadaannya seperti tidak didahului oleh sesuatu pun. Kayak ibtida aja. Ya. Kayak isim ini memulai jumlah. Contoh qama Zaidun wa amma Amrun fa akramtuhu. Zaid berdiri wa amma adapun Amr fa akramtuhu. Wa amma Amrun fa akramtuhu, seolah-olah tidak didahului oleh apa? Sesuatu pun. Ya. Amrun fa akramtuhu gitu. Fa yajuzu raf'u Amr, boleh di sini merafakkan Amr wa nasbuhu. Dan juga apa? Menasobkannya. Ya. Ya, sini fa untuk tambahan saja. Fa akram tuh. Wal muhtar arrafa. Dan yang dipilih di sini rafa. Kenapa? Kenapa? Hah? Lebih rafa. Rafa lebih dipilih. Dan contoh ini. Wa amma amrun fa akram tuh. Wal muhtar arrafa. Karena kalam setelah amma itu mustanaf istinafiyah maqtu' amma qablah, terputus dari yang sebelumnya. Demikian dikatakan oleh As-Subban dalam hasyiahnya. Lebih dipilih apa? Rafa. Qama Zaidun amma Amrun fa akramtu, daripada amma Amrun. Kenapa? Karena kalam setelah amma itu istinafiyah, diputus dari yang sebelumnya. Maka lebih bagus kalau dijadikan mubtada. Kama sayati wa taqulu, dan kau katakan qama Zaidun wa amma Amrun fa'akrimhu. Zaid berdiri. Adapun Amr fa'akrimhu. Fayukhtar an-nasab, di sini dipilih nasab sebagaimana telah lewat. Kenapa di sini yang dipilih nasab Amrun fa'akrimhu? Ya, karena di sini yang setelah isim ini as-sabiq adalah jumlah yang maknanya tolab fil amr fa akrimhu. Ya. Fa di sini jawab waqiyah fi jawab syarat ya, bukan zaidah karena ada amma. Amma amrun fa akrimhu. Waqiyah fi jawab syarat. Li'annahu waqa'a qabla fi'lin dalil 'ala tolab, karena dia jatuh setelah sebelum fi'il yang menunjukkan kepada tolab. Ada catatan lagi di sini sepertinya bermanfaat, kita baca. Ada nomor satu sebelumnya belum baca itu ya. Wa'udfu jumlatin ismiyatin ala jumlatin fi'liyah qabih, mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah itu jelek. Wa'alam anna nafsal hukm yakunu idha waqa'al ismul mushtagal anhu ba'da harfin syabihin bil'atif kahatta al-ibtidaiyah taqulu ataitul qawma hatta zaydan marartubih. Ketahuilah bahwasanya hukum yang sama. Hukum yang sama maksudnya apa? Hah? Lebih dipilih nasab daripada rafa. Sama dengan tadi ketika isimnya datang setelah huruf atof, yang mana sebelum huruf atof ada apa jumlah fi'liyah. Ya. Yeah. Dan tidak dipisahkan di situ antara huruf atof dengan isimnya. Wa alam anna nafsal hukum, ketahuilah bahwa hukum yang sama yaitu nasab lebih dipilih daripada rafa. Idza waqa'a al-ismul mushtaghal anhu, apabila isim yang tersibukkan darinya datang setelah huruf yang menyerupai huruf ataf, syabih bil atif, huruf yang menyerupai huruf ataf, yaitu hatta al ibtidaiyah. Taqul, engkau katakan, ataitul qauma hatta zaidan marantu bih. Saya datangi, aku telah mendatangi satu kaum sampai Zaid pun aku lewati. Lebih raji mana di sini? Zaidan. Kenapa? Karena dia datang Zaid setelah syabibi al-atif. Datang setelah huruf yang menyerupai huruf ataf gitu. Bukan huruf ataf persis, menyerupai huruf ataf. Yang mana? Hatta yang menyerupai huruf ataf ini dia oleh jumlah fi'liyah. Sama itu. Ataitul qauma hatta Zaidan maratu bi. Sama dengan tadi. Kalau tadi kan huruf ataf, kalau sini apa? Syabih bil atif gitu. Ya. Ataitul qauma wa Zaidan maratu bi, ataupun ataitul qauma hatta Zaidan maratu bi. Boleh pula Zaidun maratu bi. Berarti hatanya untuk apa? Harfu ibtidaiyah ya, untuk permulaan. Kemudian yang kedua, dzakara asy-syarih thalathata mawadhi'a lirujhan nasb. Asy-syarih menyebutkan 3 tempat dari rajihnya nasab. Apa tadi yang barusan kita lewatkan? Yang pertama, apabila isim yang mendahului ini dikhabari dengan jumlah talabiyah. Yang kedua, apabila isimnya datang setelah adawat yang tidaklah diikuti kecuali oleh fi'il. Betul itu? Iya kan? Hamzah. Isifam Zaidan Dorabtah. Apabila isimnya datang setelah adawat yang tidaklah diikuti kecuali oleh apa? Oleh fi'il. Atau umumnya. Umumnya bukan tidaklah. Apabila isim datang setelah adawat yang umumnya atau seringnya diikuti oleh apa? Fi'il. Seperti Hamzah. Istifhamiyah Zaidan Dorabtah. Yang ketiga, apabila isimnya yang mendahului al-mushaghal anhu ini datang setelah huruf ataf yang didahului oleh apa? Jumlah fi'liyah, dan tidak dipisahkan antara huruf ataf itu dengan isimnya. Yang itu tiga. Ditambahkan di sini, wa zadat hasyatuna as-sabiqah rabi'an. Hasyah kami menambahkan yang keempatnya. Mana yang keempatnya? Hasyiah kami yang telah lewat menambahkan yang keempatnya. Ada enggak di sini? Oh iya, harusnya kita lewat itu ya. Syabibil atif. Hatta. Kemudian tambahkan lagi dua, wa baqiya mahma mawdhi'an. Tersisa lagi dua tempat lagi. Jadi semuanya berapa? Ya, jadi 6. An yujaba bil mashghul anhu an istifhamin an mansubin ka qawlika jawaban ala sa'ilika man laqita taqul Zaidan laqitu. Ketika dijawab dengan mashghul an, isim ini al mashghul anhu, dari pertanyaan an mansubin, ya, pertanyaan yang mansub, pertanyaan tentang sesuatu yang dinasobkan, ka qawlika, seperti ucapanmu, ya, ala jawaban ala sa'ilik, sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepadamu, man laqita, siapa yang kau jumpai, taqul, kau jawab Zaidan laqituhu. Zaidan laqituhu, yang lebih bagus apa? Nasab Zaidan laqituhu. Kenapa? Karena Zaidan di sini didatangkan sebagai jawaban dari istifham yang mansub kan, man laqita. Man itu mansub kan? Man laqita i'rabnya apa man? Isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maka jawabannya yang lebih bagus apa? Ikut masuk juga Zaidan laqitu. Wa ta'lil alasannya annal mas'ul anhu, ini keliru sepertinya. Annal mas'ul anhu mansubun mahalan harusnya. Betul enggak? Annal mas'ul anhu, sesungguhnya yang ditanyakan itu mansub. Lafzan atau mahalan di sini yang benar? Sebenarnya mahalan ya kan, man laqita. Al-mas'ulannya gitu kan, man laqita mahalan fi soal, pada soal. Wa mahalan fil jawab. Nanti ini ya, lafzan fil jawab gitu ya. Keliru ini. Terbalik. Fa tarjihu nasb li yutabiqa al-jawab as-su'al. Maka dinasab tarjihu nasb, merujukkan nasab untuk mencocoki jawaban dari pertanyaan. Kemudian tempat yang ke-6 dari rajihnya nasab. An yakuna nasbu nassan fil ma'na al maqsud. Itu bahwasanya nasab ini nas tegas menunjukkan makna yang dimaukan. Tegas penunjukannya kepada makna yang dimaukan. Wa rafa' yuhimu khilaf, sedangkan kalau rafa' itu mengesankan khilaf, khilaf al maqsud. Iya. Ka qaulillahi ta'ala, seperti dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Li'annahu law rufi'a, seandainya di sini dirafa'kan kullu, ya, latuwhima anna jumlah khalaqnahu sifah li syai', maka niscaya akan difahami secara salah bahwasanya jumlah khalaqna itu sifat dari syai'. Iya, iya kan? Inna kullu syai'in khalaqnah. Dikira khalaqnah sifat dari syai'. Kemudian anna, dan bahwasanya wa anna biqadar, dan bahwasanya biqadar pada lanjutannya biqadar itu khobar bagi kul. Ini rusak maknanya kan? Kalau di rafa'kan inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya. Iya, sesungguhnya kami kullu syai'in, segala sesuatu yang kami ciptakan. Ya, artinya itu. Sesungguhnya ya, kullu syai'in, segala sesuatu yang kami ciptakan, biqadar adalah dengan takdir gitu. Ya, maknanya. Sesungguhnya kami, segala sesuatu yang kami ciptakan adalah dengan takdir gitu. Jadi paham gini, la tuhima nisa'ni fahami, bahwasanya jumlah khalaqna sifat bagi syai', segala sesuatu yang kami ciptakan, nanti maknanya kayak gitu. Kemudian biqadar khabarnya kul jadinya. Tapi benar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya kami ciptakan segala dengan takdir. Kalau tadi sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan gitu, beda maksudnya. Tegaskan kalau yang pertama kan, nasab itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya ya, segala kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir ataupun dengan ukuran. Kalau tadi rafa, sesungguhnya kami ya, segala sesuatu yang kami ciptakan adalah dengan takdir. Wa li ajli dzalika tujibu ar-rafa' fi qouli ta'ala, oleh karenanya diwajibkan. Ya, wa li ajli dzalik tujibu atau tujibu ar-rafa' fi qouli Allah ta'ala. Diharuskan atau tujibu ataupun tujib enggak wajibkan ar-rafa' pada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang mereka perbuat fi zubur, ada di az-zubur. Wa dzalika kay tatahaqqaq al-wasfiyah. Demikian agar terwujud pensifatan ya allati saqim al-ma'na biha, yang mana makna itu jelas lurus dengan sifat tersebut. Walau qila, seandainya dikatakan kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu yang kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, mereka berbuat segala sesuatu di zubur, kan salah ya. La'u hama annahum fa'alu kulli syai'in, saya akan mengesankan bahwa mereka berbuat segala sesuatu pada zubur tersebut. Wa'hum lam yaf'alu biha syai'a, padahal mereka tidak berbuat padanya sesuatu pun. Nah itu tempat yang ke-6. Ketika nasab itu lebih jelas maknanya, lebih bisa menjelaskan maksudnya, maka dinasabkan. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Iya. Maknanya ya? Irobnya bagaimana coba? Inna, isimnya inna kan mana? Na itu al-mudghamah kan? Khabarnya mana kalau baca kulla syai'in khalaqnahu biqadar? Khabarnya jumlah. Sungguh berarti apa maknanya? Sungguhnya kami. Ya. Telah menciptakan segala sesuatu. Diqadar dengan urut dengan berarti qadar muta'alliq saja kan? Dengan khalaqnahu. Seandainya anda merafakkan kullu, berarti i'rabnya apa kullu? Mubtada. Ya kan? Diqadar khabarnya kullu. Mana jumlah mubtada wal khabar pada mahalnya apa? Rafa khabar dari inna. Kalau tadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kita terjemahkan sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukuran, dengan takdir. Kalau kullu, sesungguhnya kami kullu syai'in, segala sesuatu yang kami ciptakan adalah, gitu maknanya, dengan takdir. Tapi lebih tegas yang pertama tadi kan, maknanya kan lebih tegas yang pertama. Kemudian sampai di mana tadi? Ya. Ya, sekarang masuk ke bait berikutnya ya. وإن تلا المعتوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطيفا مخيرا. Apabila al-ma'tuf mengikuti fi'il atau datang setelah fi'il, mukhbarun bihi, yang mana dikhabari dengan fi'il tersebut, an ismin, untuk isim, fa'atifan mukhayyara, maka silakan kau atafkan mukhayyara dengan dalam keadaan kau boleh memilih rafa ataupun nasab, tergambar enggak? Wa in talal ma'tuf, apabila isim yang diatafkan datang mengikuti fi'il, yang mana fi'il ini yang isim itu datang setelahnya dijadikan khabar dari isim sebelumnya, maka silakan kau atafkan dengan pilihan nasab atau merafakan ma'tuf ini. Ya. Apa contohnya berarti? Zaidun apa? Ja'a terus wa amrun darabtahu atau misalkan sini. Iya kan? Wa amrun atau wa amran darabtahu. Asyara biqaulihi fa'atifan mukhayyara, al-musannif mengisyaratkan mengucapannya fa'atifan mukhayyara, atafkanlah dengan memilih, ila jawazi al-amrayni, kepada bolehnya dua perkara, ala sawa, dalam keadaan seimbang. Ini yang keempat berarti ya. Yang pertama kita merujuk lagi, wajibnya nasab. Masih ingat kapan wajib nasab? Ya? Apabila isim as-sabiq al-mashhul anhu datang setelah adat yang dikhususkan masuk pada fi'il. Terus yang kedua wajib rafa. Kapan? Iya. Apabila barusan kita lewat itu, antum matanya hafan kan? Ya. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan untuk ibtida. Kemudian yang ketiga, itu ada tiga macam ya. Kemudian yang ketiga boleh pilih, tapi yang lebih rajih apa? Nasab. Dan yang keempat ini boleh pilih, sama saja kekuatannya. Wa hadha huwa alladhi taqaddama annahu al-qismul khamis. Inilah yang telah lalu bahwasanya dia sebagai ataupun ini adalah macam yang kelima. Ya. Usani mengisyaratkan ucapannya fa'atifan mukhayyara, kepada bolehnya dua sisi rafa dan nasab seimbang, secara seimbang. Wa hadha huwa alladhi, inilah alladhi taqaddam, yang telah lewat. Annahu al-qismul khamis, maksudnya dia adalah macam yang kelima. Wa dhabata nahyun dhalika bi annahu idza waqa'a al-ismul mushtaghal anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun dhat wajhain. Dan para ahli nahwu memberikan batasan hal itu, yakni batasan tentang keadaan di mana boleh rafa dan nasab secara seimbang, yaitu idza waqa'a al-ismul mushtaghal anhu ba'da 'atifin, apabila isim al-mushtaghal anhu, yang ini boleh rafa dan nasabnya secara seimbang, datang setelah huruf ataf yang didahului oleh jumlah yang zatu wajhain, memiliki dua wajah, satu wajah ismiyah, satu wajah lain fi'liyah. Kalau sebelumnya jumlahnya jumlah fi'liyah sudah kita lewatkan. Yang lebih rajah apa? Iya, nasab. Agak lil musyakalah. Nah itu, paham ya? Apabila isim tersebut al-musyaghal anhu datang setelah huruf ataf yang didahului oleh jumlah yang memiliki dua wajah. Satu wajah wajah ismiyah, wajah yang kedua fi'liyah. Jaza rafu wa nasbu ala sawa, maka ketika itu boleh rafa dan nasab secara seimbang. Wa fassaru al-jumlah dhat al-wajhain, mereka an-nuhat menafsirkan makna jumlah dhat al-wajhain bi annaha jumlatun sadruha ismun wa 'adzuha fi'lun. Jumlah yang sadrnya awalnya jumlah ismiyah, tengahnya fi'il, fi'liyah. Contoh Zaidun qawma Amrun akramtu. Zaidun qawma wa Amrun akramtu. Zaidun qawma wa Amrun akramtu. Ya. Zaidun qawma wa Amrun akramtu. Di sini Zaidun awalnya apa? Ismiyah, isim ya. Tapi keduanya qawma. Ini juga jumlah kan? Zaidun qawma jumlah-jumlah ismiyah kan? Dari qawmanya jumlahnya apa? Fi'liyah kan? Berapa jumlah jadi Zaidun qawma itu? Dua jumlah kan? Zaidun qawma ini jumlah ismiyah. Qawma sendiri jumlah fi'liyah. Maka di sini pada isim yang diatofkan kepada jumlah ini boleh rafa, boleh nasab seimbang. Wa amrun akram tu atau wa amrun akram tuhu. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih tepat contohnya bukan itu. Seperti Asyuti menyebutkan bahwasanya yang lebih tepat contohnya adalah Hindun akramtu hawa Zaidan darabtu indaha. Hindun akramtu hawa Zaidan darabtuhu indaha. Hindun akramtu hawa Zaidan darabtuhu indaha. Ini lebih sahih katanya daripada contoh yang dicontohkan oleh yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ubuddi dalam syarah Al-Jazuliyah. Al-Ubuddi dalam syarah Al-Jazuliyah, kata Al-Ubuddi yang lebih sahih, ini lebih sahih contohnya adalah Hindun akramtuha wa Zaidan darabtuhu indah. Tapi semisal itu, ini lebih sahih min tamthilihim dari contoh yang mereka contohkan. Zaidun qawma wa Amrun kallamtuhu, atau yang dicontohkan di sini Zaidun qawma wa Amrun akramtuhu. Kenapa alasannya adalah libutlani al-atf fihi, karena atf di situ batil katanya, tidak benar. Li'adami dhamirin fil ma'tufah, karena pada jumlah yang diatofkan itu tidak ada dhamir. Yarbituha bi mubtada'il ma'tuf 'alaiha, yang mengikat jumlah ma'tufah itu kepada mubtadanya ma'tuf 'alaiha. Lihat contoh tadi, Zaidun qawma wa Amrun akramtuhu. Ya. Mana di sini jumlah ma'tufahnya? Amrun akramtuhu. Di sini tidak ada robit yang mengikat jumlah Amrun akramtuhu dengan mubtadanya jumlah ma'tuf alaiha. Zaidun. Mana? Ada enggak di sini? Yang kembali kepada Zaid, pada Amrun akramtuhu. Enggak ada kan? Nah itu katanya. Saya ulangi, libutlan al-'athf fihi li'adami dhamirin fil ma'tufah yarbituha bi mubtada' al-ma'tuf 'alayha. Idzil ma'tufu bil wawi, dikarenakan yang diatofkan dengan wawu itu yashtarik al-ma'tuf 'alayhi fi ma'na. Yang diatofkan dengan wawu itu bersekutu dengan yang diatof dengan ma'tuf 'alayhi. Dengan ma'tuf 'alaih dalam maknanya. Fa'ilzam an yakuna fi hadzal mithal, sehingga konsekuensinya pada contoh ini ada khabar anhu wa la yashih illa bir rabithah. Ada khabar yang tidak benar kecuali dengan syarat ada rabithahnya, tapi di sini enggak ada rabithahnya. Cuma di sini ada jawabannya juga. Ya. Jawabannya adalah wa la'allahu yughtafar fi tawabi' ma la yughtafar fi ghairiha. Mungkin bisa dijawab lagi, itu bisa dimaafkan pada tabi' apa yang tidak bisa dimaafkan pada selainnya, pada matbu'. Maksudnya paham ini ya? Kita sudah demikian. Ada yang belum dibawakannya? Lihat catatan kaki nomor 4 itu belum kita baca. Nomor 4 tentang babatu an-nahyun alinahu memberikan batasan tentang bolehnya rafa' dan nasab secara sama seimbang. Idza waqa'a al-ismul mushaghal anhu, apabila isim al-mushaghal anhu itu datang setelah huruf ataf yang didahului jumlah yang memiliki dua wajah. Kata illa an yakuna al-ismu ma at-ta'jubiyah, kecuali kalau isimnya adalah ma at-ta'jubiyah. Kalau isimnya ma at-ta'jubiyah, maka sebelumnya wajib rafa'. Seperti Zaidun ahsin bih. Zaidun ahsin bih. Wa yushtarat an yakuna fil jumlah al-mufassarah dhamirun 'a'idun 'ala al-mubtada aw an takuna ma'tuba bil fa' al-muqayyadah lisababiyyah. Ya, disyaratkan agar pada jumlah al-mufassarah yang ditafsirkan itu ada dhamir yang kembali kepada mubtada, aw an takuna ma'tufatan bil fa' atau diatafkan dengan fa' al-muqayyadah lisababiyyah. Yani khususkan untuk sababiyyah. Zaidun qama wa 'amrun akramtuhu. Aw 'amrun akramtuhu. Fatakul Zaidun qama fa'amrun akramtuhu. Aw fa'amrun akramtuhu. Mana di sini jumlah mufassarahnya? Dipersyaratkan an yakuna fil jumlah al-mufassara dhamir yang kembali kepada mubtada. Jumlah mufassarahnya mana? Zaidun qama fa'amrun akramtuhu. Itu Zaidun qama itu huwa yang kembali kepada Zaid. Zaidun qama wa amrun akramtuhu. Mufassarah atau mufassirah? Kalau mufassirah kan akramtuhu ya. Di sini mufassarah ya, kalau mufassarah ya amrun itu ya bersama amilnya mahdhuf. Kalau mufassirah ya akramtuhu. Sepertinya mufassirah ya. Agar pada jumlah mufassirah ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ini kan akramtuhu kan, hak kembali kepada mubtada amr. Ya. Mungkin kesalahan harokat atau bagaimana, Allah Allah. Ya. Kemudian, atau sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Di sini kadang ada harokatnya, terus keliru, jadi bingung kita sudah terbawa, dikira benar, ternyata keliru. Seperti yang sebelumnya itu kan. Harusnya ufassirah ya. Anda akram tuhu ha kembali kepada mubtada. Ini mufassarah di sini harakatnya. Paham ini makna wa in salal ma'tuf fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'tifan mukhayyara. Apabila ma'tuf datang setelah fi'il yang ya dijadikan khabar dari isim sebelumnya, maka silakan kau atafkan ya ma'tuf tersebut dengan memilih nasab atau rafa' sama saja. Ya. Zaidun qama wa amrun akramtu. Atau yang lain mengatakan semisal Hindun akramtuha wa Zaidan daratuhu indaha. Jadi kasih robit di sini pada jumlah ma'tufahnya yang kembali kepada mubtada dari ma'tuf alaihi. Wa raf'u fi ghairi alladhi marra rajah fa ma ubiha fa'al wada' ma lam yubah. Wa raf'u fi ghairi alladhi marra rajah, rafa' pada selain yang dilewatkan itu lebih rajih. Fama ubiha fa'al, dan apa yang diperbolehkan silakan kau kerjakan. Wada' ma lam yubah, dan tinggalkan apa yang tidak boleh. Kerjakan apa yang dibolehkan dan tinggalkan apa yang tidak diperbolehkan. Mungkin tambahan saja, tadi kita belum melanjutkan tentang apabila amilnya adalah fil ta'jubiyah, itu mesti rafa. Zaidun ahsin bih. Enggak boleh Zaidan ahsin bih. Mungkin kita lanjutin itu dulu ya. Li'anna dhamir al-majrur bil ba fi mahalli rafa, karena dhamir yang dijarkan oleh ba pada Zaidun ahsin bih itu pada mahalnya rafa sebagai fa'il. Zaidun ahsin bih enggak boleh Zaidan ahsin bih. Kenapa? Karena dhamir yang dijarkan oleh ba itu adalah mahalnya rafa sebagai fa'il menurut si bawai. Ya. Wa zidatil ba li islahil lafaz, ditambahkan ba di sini untuk memperbaiki lafaznya. Kan enggak bagus. Fi'ilnya bentukannya bentukan fi'il amr kemudian langsung bertemu dengan fa'il kan? Enggak bagus ahsinhu. Li islahil lafaz wa laisa min al-ishtighal, dan ini bukan pada babnya ishtighal fi syai' sedikit pun. Wa kadza in qulna inna ad-dhamir fi mahalli nasbin. Demikian pula bukan termasuk bab isyghal apabila kita berpendapat bahwa dhamir pada apa? Ahsin bi pada mahalnya nasab. Di anna fi'la ta'ajjub, karena fi'l ta'ajjub jamid, jamid. Sudah kita lewatkan ya. Kalau jamid tidak mampu untuk beramal pada apa yang sebelumnya. Apa yang dia tidak mampu beramal pada sebelumnya tidak bisa menafsirkan amil dari yang sebelumnya. La ya'mal fi ma qablah wa ma la ya'mal. Jamid la ya'mal fi ma qablah wa ma la ya'mal la yufassir amila. Kemudian tadi disebutkan ada tambahan, ba tadi didatangkan, ba pada ta'ajub didatangkan ahsin bih untuk islahil lafaz. Penjelasannya adalah li'anna af'il, af'il itu lafaznya lafaz apa? Amr. Tapi maknanya amr bukan? Bukan, khobar maknanya kan? Ya. Zaidun ahsin bi Zaid. Alangkah bagusnya Zaid, ya kan? Tidak ada di situ makna amr. Wa huwa fil asl fi'lun madh. Dia asalnya fi'il madhi ala sighati af'il. Ya, di atas sigha af'il dengan makna sara. Ma asalnya sara Zaidun za husnin. Ya. Di makna sara za kadza, thumma ghayyarat as-sigha. Tadinya si af'ala ya. Wa huwa fi fi'l madhin ala sigha af'ala, tadi af'ala bentuknya dengan makna sara. Af'il bi af'il bi Zaidin, tadinya af'ala dengan makna sara. Kemudian dirubah bentuknya menjadi af'il. Ya. Tadi kan ahsana Zaidun ya. Dirubah ahsin. Ya. Maka qabuha isnadu sighatil amr ila al-ismi adh-dhahir. Ahsin Zaidun. Maka menjadi jelek penyandaran sigha amr kepada isim zahir. Enggak bagus kan? Ahsin Zaidun misalkan. Ya. Karena sighanya sigha amr. Fazidatil ba, maka ditambahkan ba. Ahsin bi Zaidin. Pada fa'ilnya. Liyasira ala sighatil maf'ul, agar dia berada pada sigha maf'ul. Ya, kayak kamrur bi Zaidin, seperti umrur bi Zaidin, sigonya sigo apa maf'ul, masih diperuntukkan untuk maf'ul. Kamrur bi Zaidin. Walidzalika iltazamat ziyadatuha sawna li lafzi anil qubah, oleh karenanya melazimi ba ini menetapi fa'ilnya untuk menjaga lafaz dari al qubah. Ya, jadi ahsin bi Zaidin aslinya adalah ahsana. Dirubah bentuknya ahsin, maka jeleklah penyandaran ahsin yang itu diperuntukkan untuk apa? Amr disandarkan kepada fa'il, jelek. Maka biar bagus ditambahkan ba. Ahsin bi Zaidin. Ya. Seperti pada umrur bi Zaidin. Ya. Seperti untuk maf'ul itu. Warafa, ya warafu fi ghairi alladhi, kita lanjutkan. Sudah paham enggak ini? Yang barusan kita baca. Wa in tala al-ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'tifan mukhayyara. Silakan, barangkali ada yang minta diulang. apa? Yang mana? Asin tadi. Ya, masih tidak ada istighol pada fil ta'ajub, tidak ada syighol. Ya, mesti rafa' isim yang mendahului itu. Zaidun ahsin bi. Zaidun mubtada, ahsin bi jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' khabar. Ya, karena dia jamid. Warraf'u fi ghairi alladhi marra rajah rafa' pada selain apa yang dilewatkan itu lebih rajih. Fa maubiha if'al, apa yang dibolehkan silakan dikerjakan. Wa da' ma lam yubah, dan tinggalkan apa yang tidak dibolehkan. Hadha huwa alladhi taqaddama annahu al-qism ar-rabi', inilah yang telah lalu bahwasanya ia adalah macam yang keempat. Wa huwa ma yajuzu fil amran, itu boleh dengan dua sisi. Wa yukhtaru rafa', dan lebih dipilih apa? Rafa'. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib apa? Rafa', yang ketiga lebih rajih nasab, kemudian yang keempat apa? Wajib nasab, wajib rafa', yang lebih rajih nasab, kemudian apa? Pertama kan wajib nasab, wajib rafa', kemudian yang lebih rajih nasab, kemudian yang keempat apa? Rajih rafa'. Ya. Ya mukhayyar ini barusan 5 berarti ya. Cuma urutannya beda. Urutannya seperti yang disebutkan di awal itu. Tidak urutan yang di awal kan beliau menyebutkan itu. Pensyarah itu urutannya. Antum melihat urutan itu. Iya. Lihat di urutan yang itu. Awal itu beliau menyebutkan demikian. Mana urutannya disebutin di awal itu? Halangnya apa? Status tafalnya. Ayat itu kenakin ada masalah dari bahan khamsah. Ma yajibu fi nasab, ma yajibu fi rafa', ma yajuzu fil amran, wa nasb arjah. Yang keempat, ma yajuzu fil amran, wa rafa' arjah. Iya. Hadza huwa alladhi taqaddama annahu al-qism ar-rabi, inilah yang telah lewat bahwasanya dia macam yang keempat. Wa huwa ma yajuzu fil amran wa yahtar rafa', apa yang boleh dengan dua sisi dan dipilih rafa'. Wa dzalika, hal itu seperti hal itu adalah kullu ismin law lam yujad ma'ahu ma yujibu nasbah, setiap isim yang tidak ditemukan bersamanya sesuatu yang mengharuskan nasabnya. Ya. Wala ma yujibu rafa', tidak pula didapati adawat atau sesuatu yang mengharuskan rafa'nya. Wala ma yurajjih nasbah, tidak ada juga sesuatu yang merajihkan nasabnya. Wala ma yujawiz fi al-amrayni ala sawa', tidak ada pula sesuatu yang membolehkan padanya dua sisi secara seimbang. Wa dzalika nahu, contohnya Zaidun darabtuhu. Fa yajuzu raf'u Zaidin wa nasbuhu, boleh untuk merafakkan Zaid dan menasabkannya. Ya. Wal mukhtar raf'u, dan yang lebih dipilih adalah rafa'. Kenapa? Li'anna 'adam al-idmar arjah min al-idmar, karena membuang idmar itu lebih rajih daripada menetapkan idmar. Ya. Wa za'ama ba'dhum annahu la yajuzu nasab, sebagian menyangka bahwa saya tidak boleh nasab. Lima fihi min kulfati al-idmar, karena di situ ada takalluf, yaitu kulfa al-idmar, memberat-beratkan diri dengan mengidmarkan amil. Walaysa bisyai, tapi ini pendapat tidak ada apa-apanya. Faqad naqalahu Sibawaih. Sibawaih Imam An-Nuhat menukilkan, dan juga yang lainnya dari a'immah al-Arabiyah, dari orang Arab adanya nasab. Adanya semisal contoh tersebut. Wa huwa katsir, itu banyak. Wa ansyada Abu Sa'adat Ibnu Syajari fi amalihi 'ala nasbi. Qawluhu farisan ma ghadaruhu mulhama. Wairu zumailin wala niksin wakil. Mungkin juga Abu Sa'adat membacakan di dalam amalihnya ala nasab, atas nasabnya isim tersebut, dengan ucapannya farisan ma ghadaruhu. Ah itu. Ma farisan ma ghadaruhu, bukan farisun. Farisan ma ghadaruhu. Wa minhu qawluhu ta'ala jannati adnin yadkhuluna. Jannati adnin, dalam qiraah yang lain dikasri ta jannat, jannati adnin yadkhulunaha. Ya. Kita baca kesimpulannya di sini. Al-mansub ala al-ishghal khamsatu aqsam. Yang dinasubkan ala al-ishghal ada lima macam. Al-qism al-awwal, macam yang pertama, ma yajibu fihi nasab. Apa yang wajib padanya nasab? Yaitu idza waqa'a ba'da adatin la yaliha ila al-fi'l ka adawat syarat. Apabila isimnya jatuh setelah adat yang tidaklah datang setelahnya kecuali fi'il, seperti adawatu asyarat. In zaidan, apa? Borabta, apa? In zaidan borabtahu, apa? Adrib misalkan. Kemudian al-qismu tsani, macam yang kedua, ma yajibu fi rafa', ya apa yang wajib padanya rafa'. Iza waqa'a ba'da adatin tahtassu bil ibtida', misal iza al-fujayyah, apabila jatuh isim tersebut setelah adat yang dikhususkan untuk ibtida', seperti iza al-fujayyah. Kharajtu fa iza zaidun, apa? Darabtahu gitu ya. Kemudian kedua, idza waliyal fi'lu al-mushtaghil bid-dhamir adatan la ya'mal ma ba'daha fi ma qablaha ka adawati syarat wa istifham wa ma nafiyah. Apabila fi'il yang sibuk itu waliya datang setelah adat yang tidaklah, ataupun apabila fi'il itu mengikuti, ya waliya sama makna dengan ta'ala ya. Apabila fi'il al-mushtaghil waliya datang setelah adat yang tidaklah beramal, apa yang setelah adat tersebut pada apa yang sebelumnya, seperti adawat syarat dan al-sifam dan ma'an nafiyah. Apa contohnya kemarin? Hah? Yang kemarin kita lewatkan? Zaidun halla halat tazuru atau halat tadribu. Al-qism ats-tsalits, macam yang ketiga, ma yajuzu fil amran wan nasb arjah. Boleh padanya dua sisi tapi nasb lebih rajih. Idza waqa'a ba'da al-ismi bila idza waqa'a ba'da al-ismi fi'lun dal 'ala talabi kal amri wan nahyi wad du'a. Apabila datang setelah isim fi'il yang menunjukkan kepada talab seperti amr, nahi dan du'a. Kemudian yang kedua, idza waqa'a al-ismu ba'da adatin yaghlib an yaliha al-fi'lu ka hamzat al-istifham. Apabila isim datang setelah adat yang seringnya diikuti oleh fi'il seperti hamzah istifham. Kemudian yang ketiga, idza waqa'a al-ismul mushtaghal anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun fi'liyatun wa lam yufsal bainal 'atifi wal ismi. Apabila datang isim al-mushtaghal anhu yang tersibukkan ambil untuk beramal padanya, apabila datang isim al-mushtaghal anhu setelah 'atif, huruf 'ataf yang didahului oleh jumlah fi'liyah dalam keadaan tidak dipisahkan antara huruf ataf itu dengan isimnya. Kemudian al-qismu rabi', macam yang keempat, ma yajuzu fihi al-amran wa rafa' arjah. Apa yang boleh padanya dua sisi dan rafa' lebih rajih. Kullu ismin lam yujad ma'ahu ma yujibu nasbah. Pada setiap isim yang tidak ditemukan sesuatu yang mengharuskan nasabnya, tidak didapati sesuatu yang mengharuskan nasabnya. Wala ma yujibu raf'ah, juga tidak ada sesuatu yang mengharuskan rafa'nya. Wala yurajih nasbah, wala yujawiz bihi al-amrayni ala sawa. Tidak pula didapati sesuatu yang merajihkan nasabnya. Wala yujawiz bihi al-amrayni ala sawa. Wala ma yujawiz bihi al-amrayn, tidak pula didapati sesuatu yang mengharuskan padanya al-amrayni ala sawa, dua sisi secara seimbang. Ya. Nah, itu lebih rajih dipilih apa? Rafa. Kenapa? Pada setiap isim yang tidak didapati bersamanya sesuatu yang mengharuskan nasabnya, tidak pula didapati sesuatu yang mengharuskan rafa'nya. Tidak pula didapati sesuatu yang merajihkan nasabnya ataupun yang wala mayujawiz. Tidak boleh dapat sesuatu yang membolehkan dua sisi ala sawa, secara seimbang. Apa yang barusan dilewatkan contohnya? Hah? Ya, karena hukum asalnya adalah tidak ada idmar. Ya, hukum asli tidak ada idmar. Lebih rajih tidak menakdirkan idmar daripada menakdirkan idmar, karena di situ ada syai' minat takalluf. Al-qismul khamis, semacam yang kelima, ma yajuzu fihi al-amran ala sawa. Boleh padanya dua sisi secara seimbang, sama-sama kuat. Idza waqa'a ismul mashghul anhu ba'da 'atif taqaddamathu jumlah dhatu wajhayn. Apabila isim al-mashghul anhu datang setelah huruf 'athaf yang didahului oleh jumlah yang memiliki dua sisi. Satu sisi sebagai ismiyah, yang pertama, yang keduanya fi'liyah. Ya, tafadhal, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, terus simrojaya ini ada kesimpulannya mudah. Al-Syighol ada lima macam. Itu perhatikan. Meskipun satu macam yang wajib apa? Rafa itu untuk sekedar menyempurnakan pembagian. Karena dia ternyata ketika diterapkan padanya bomit, bobit dari Syighol tidak pas. Tapi itu menyempurnakan pembagiannya. Nah, harus dihafalkan nanti ya bersama contoh-contohnya. Ya, mungkin mau cari. Inna anna laita lakinna la'al ka'inna aksu malikana min amal ka'inna zaidan alimun anni kufun walakinna abnahu dhu dhikni wa ra'idat tartiba illa filladhi kalita fiha awhuna wairal badhi wa hamza inna ftali saddi mastari masadda wa fi siwa zakaksiri faksiru fil libida wa fi bad'i sila wa haithu inna liyaminin mukmilah aw hukiyat bil qawli aw halat mahal halin kazurtu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billa mika alam innahu ladhu tuqa ba'da idha mujadin au qasami la'lama ba'dahu bi wajhaini lumi ma'til wifal jaza wa za yattaridu fi nawi khairul qawli inni ahmadu wa ba'da zatil ghasri tashabul khabar la mubtida innahu inni lawazar ولا يلد الله ما قد تفيا ولا من الأفعال ما فرديا وقد يليها ما قد كإن ذا لقد تما على الإدى مستهزا وتسهب الواسط معمول الخبر والفصل واسم هل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبتل إعمالا وقد تبقى الأمل وجائز رفق معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل liqad bi inna lakinna wa an min dun laita wa la'alla wa an liqad inna lak wa khufifat inna fa qalla al amalu wa tazamu al lam idza ma tahmalu rubbama astughni an ain bada mana tikun arada mu'tamida wal fi'l illam yakun nasikhan fala tulfi ghaliban bin di musala wa in takhaffaf an nafas mustakan wal khabara ja'al jumlatan min ba'di an wal fi'l illam yakun nasikhan fala ayakun filan walam yakun dua walam yakun tasrif wa mumtani'a fal ahsanul fasl bi qadin nafyu law law tau au dan sisi law law wa qalilun dhikru law wa akhbar wa khufifat anna aidan fanwi mansubuha wa thabitan aidan ruwi isi bifi ima laysa umilat maduna in awal inna awal amal ina jalin lafina kira mufradatan jahat kaum mukarrarah fansib biha mudhafan aw mudhari'ah wa ba'da zakal khabar izkur rafi'ah wa ba'da in wal wa ba'da ma wa nafikana qad yujar araqib bil mufradat fatihan kala haula wa la quwwata wa sani ja'ala wa mufradan marfu'an aw mansuban aw muraqaba wa in rafa'ata awwalan tansiba mufradan atal limabniyin ya li fafta awin siban awir fa tak diri oke romah ya li wawir al mufradi fafta awin siban awir fa latab lima sibu awir raf aksidi fal atfi ilam tatakarar lahkuma lau bima alin na'ti zilfasin tamak wa'tila ma hamzat istifhami ma tastahiquluna istifhami wa sya'bi zal bab isqatul khabar idzal muradu ma sukuti zuhar isib bi fi'lil qalbi juz ay tidak ani ra'ahu la lim tu wajada dzana jibtu wa zamtu ma hajada rawajal ladzka taqat wa hab ta'allam allati kastayara aidan bi isib mubtada'an wa khabara hadza ta'allam wa ligharil madi min Kata Allah Mulkir Malimin Siwa Maj Al Kulla Malah Uzukin Wajah Wizil Ilqa Fil Lib Tidak Konwi Domir Rasyani Aulam Ab Tidak Fi Muhimin Ilqa Ma Takut Dama Wal Tazmi Taklik Kokobla Nafima Kokobla Nafima Ain Walala Mubtida In Au Kosam Ain Walala Mubtida In Au Kosam Kata Walaupun tidak nak kosam kata oleh istifham zalaun hatam wama lima puluh bilal mirfan wadon yang tuhamah takliatun liwahidin multazamah waltajimit takli kok oleh rarukian mimali alima tali bama pulain mingkau belum tama walatu jisuna bila dalili suku tama paulain awam puli pangkata dunus al takut in walik mustafaman biwalam yang fasili Bagaimana Zarfin Allah Zarfin Tuhamah Ta'liyatul Liwahidin Multazamah Wa'in Wiba'di Zib Asal Tayuh Tamal Nanti dihafalkan ya Allah, pertemuan berikutnya kita merujah tentang babul syighal dengan lima macamnya. Antum hafalkan itu. Kemudian juga bobitnya. Kemudian juga adawat-adawat yang perlu dihafalkan bersama contohnya semuanya. Harus hafal semua. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Masih ya pembahasan syighalnya. Wa faslu مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وفصل مشغول ومثاقا مشغول مشغول apa yang dimaksud مشغول sudah kita lewat فعل atau amilnya بحرف جر dengan huruf جر ومثاقا مشغول ya dengan huruf جر أو بإضافة atau dengan idhafah kawaslin yajri berlangsung seperti ketika menyambungnya ya yani annahu la farqa fil ahwal al khamsati sabiqah fain an yattasil ad dhamiru bil fi'li al mashhuli bi nahwu zaidun marartu aw yanfasil minhu bi harfi jar nahwu zaidun marartu bi aw bil aw bi idhafah nahwu zaidun darabtu ulama ay ulama sahibi yakni maksud ucapan beliau al-Nazim bahwasanya tidak ada perbedaan fil ahwalil khamsah as-sabiqah pada lima keadaan yang telah lewat. Apa lima keadaan yang telah lewat? Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib rafa, yang kedua boleh dengan dua sisi yang lebih rajih nasab, yang keempat boleh dengan dua sisi yang lebih rajih rafa, yang kelima boleh dengan dua sisi secara seimbang. Itu diterapkan pula ya, pada pembahasan ini. Tidak ada bedanya pada lima keadaan yang telah lalu antara an yattasil ad-dhamir bil fi'li al-mashghul bih, antara bersambungnya dhamir dengan fi'il yang tersibukkan beramal pada dhamir tersebut. Contoh Zaidun darabtuhu, ini kan bersambung dhamirnya ha dengan apa? Fi'il yang mashghul daraba. Aw yanfasil minhu bi harfi jar, ataupun dipisahkan ya, dhamir dari fi'ilnya dengan pemisah yang berupa huruf jar. Zaidun marartu bi. Zaidun marartu bi, sama gitu pembahasannya diterapkan. Aw bi idhafah, atau dengan idhafah. Contoh Zaidun darabtu ulama. Aw ulama sahibi, ataupun ulama tadi baca ayah keliru. Aw ulama sahibi. Ulama aw ulama sahibi. Apa bedanya ulama dengan ulama sahibi? Kalau ulama ma'mulnya atau al-mashghul bihnya adalah mudhaf yang didhafahkan kepada dhamir dari isim sebelumnya. Kalau ghulam sahibi apa? Al-mashghul bihnya mudhaf didhafahkan kepada isim lain, yang isim lainnya didhafahkan kepada apa? Dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Aw marartu bi ghulami aw bi ghulami sahibi fayajibu nasbu fi nahwi, maka wajib nasab pada semisal contoh in zaidan marata bihi akramaka, apabila zaid marata bi engkau lewati akramaka, ini saya dia zaid akan memuliakanmu. Di sini wajib menasabkan zaid ya. Di sini dalam kondisi apa? Fi'il dengan dhamirnya bersambung atau dipisahkan? Dipisahkan oleh huruf jar. Wajib di sini untuk zaidan dinasabkan. Kenapa? Karena zaid isimnya al-mashul anhu didahului dengan adat yang dikhususkan masuk kepada apa? Fi'il. In zaidan marata bih akramaka. Sama dengan ucapan apa? In zaidan darabtahu. Ya. Kama yajibu fi in zaidan laqitahu akramak, sebagaimana wajib menasabkan zaid pada contoh yang mana fiilnya bersambung dengan dhamirnya. In zaidan laqitahu akramak. Sama. Kalau pada contoh in zaidan marata bih, di sini fiilnya dipisahkan dengan dhamirnya oleh huruf jar. Kalau in zaidan laqitahu tidak terpisah. Sama hukumnya. Ada pemisah yang memisahkan fiil dengan dhamirnya ataupun tidak? Sama hukum yang lima tadi diterapkan. Di sini wajib nasab karena isimnya didahului oleh ada adat, salah satu adawat yang dikhususkan masuk pada fi'il. Wa kadzalika yajibu raf'u fi kharajtu fa idza zaidun marra bihi amrun. Kalau tadi takdirnya apa? In zaidan marata bihi akramaka in lihat yang namanya marata bihi akramak. In zaidan marata bihi akramak. Apa? In jawazta zaidan. Semakna dengan marar tabih. Ya. Karena yang dilewati Zaid gitu. Kharajtu fa idza Zaidun marra bihi Amrun. Saya keluar tiba-tiba Zaid marra bihi Amrun, dilewati oleh Amr. Ya. Di sini apa? Wajib apa? Rafa'. Boleh enggak Zaidan? Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini Zaid didahului oleh adawat yang dikhususkan masuk kepada jumlah ismiyah, yaitu apa? Idza al-fujaiyah. Takdirnya apa di sini? Yang enggak ada ini. Zaidun i'rabnya sebagai apa? Mubtada, enggak ada penakdiran di situ. Wa yukhtaru nasbu fi azaidan marata bih. Ha, ini murajaah juga ya. Dipilih nasab pada contoh azaidan marata bih daripada azaidun marata bih. Masih ingat kenapa? Karena di sini isimnya didahului oleh adat yang seringnya diikuti oleh apa? Fi'il, hamzah istifhamiyah. Azaidan marata bih. Takdirnya apa? Ajawazta zaidan marata bih. Wa yukhtaru raf'u fi zaidun marata bih. Dan lebih dipilih rafa' pada contoh zaidun marata bih. Kenapa? Zaidun marata bih lebih dipilih rafa' daripada apa? Nasab zaidan marata bih. Kenapa? Ya, tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia apa? Nasab. Rafa juga tidak ada. Iya. Maka lebih dipilih rafa. Kenapa? Karena adamul idmar itu arjah min al-idmar, lebih rajih daripada pengidmaran. Karena pada pengidmaran itu ada apa? Takalluf. Meskipun boleh, sayangnya sudah kita lewatkan. Insyaallah ana belum murojaah tadi maknanya. Kita ulang lagi maknanya. Baik, syair yang barusan kita lewatkan. Wa yajuzu al-amran 'ala sawa, dan boleh dua sisi ini secara seimbang nasab atau rafa'. Pada contoh Zaidun qama wa Amrun marartu bih. Zaidun qama wa Amrun marartu bih. Ya. Kenapa di sini seimbang? Betul enggak di sini seimbang? Iya. Kenapa? Wa Amrun boleh, wa Amrun boleh. Kenapa? Karena alasannya apa? Dhabit yang telah lewat diterapkan. Karena isimnya datang setelah huruf ataf yang didahului oleh jumlah yang memiliki dua sisi, iya kan? Dua wajah. Wajah yang pertama wajah isim, yang kedua fi'il, iya kan? Zaidun qama wa amrun maratu bih. Antum rafa'kan amrun, kenapa? Karena melihat wajah pertamanya zaidun qama itu adalah jumlah apa? Ismiyah zaidun awalnya. Antum nasabkan amrun karena melihat wajah yang keduanya qama, jumlahnya fi'liyah, sehingga antum amrun menafikan fi'il sebelumnya. Jawazul amrun maratu bih. Gitu ya. Paham ini? Ya, kenapa boleh pada dua sisi ini? Ya, karena melihat sisi yang pertama rafa, ya itu rafa, jumlahnya ismiyah. Sisi yang kedua fi'liyah, ya amrun fi'liyah. Wakadzalika al-hukm fi Zaidun darabtuhu ulama, fi Zaidun darabtuhu ulama. Demikian pula hukumnya pada Zaidun darabtuhu ulama. Ya, Zaidun darabtuhu ulama. Ini apa yang lebih rajih? Zaidun darabtu ulama. Apa? Rafa' kenapa? Hah? Adam al-idmar arjah min al-idmar. Zaidun darabtu ulama. Wa'au marutu bi'ulami ataupun marutu bi'ulami. Zaidun barabtu ulama ataupun Zaidun marutu bi'ulami. Sama ya. Kenapa di sini marutu bi'ulami Zaidun boleh Zaidan dikatakan boleh Zaidun? Karena ya tidak iya mubtada. Ya. Zaidan berarti apa taktinya kalau Zaidan marutu bi ulami? Labastu Zaidan marutu bi ulami. Oh tadi darabtu ulama, Zaidun darabtu ulama, apa takdirnya? Zaidun darabtu ulama. Ahantu kalau mansub ya. Kalau mansub Zaidan darabtu ulama, yani ahandu Zaidan darabtu ulama. Kalau Zaidan darabtu ulama ya tidak ada penakdiran, mubtada. Sama juga maratu bi ulami. Kalau Zaidun maratu bi ulami, Zaid mubtada, tidak ada penakdiran. Kalau Zaidan maratu bi ulami, maka di situ apa? Ditakdirkan amil dari maknanya labastu atau khalabtu Zaidan maratu bi ulami. Ini juga boleh dengan dua sisi ya. Boleh dengan dua sisi juga. Yang lebih rajih apa? Rafa' ya. Wasawi fi dzal babi wasfan dza amal bil fi'li in lam yakun mani'un hasal. Samakanlah pada bab ini wasfan, ya maful bi dari sawi. Samakanlah pada bab ini, bab apa? Al isyghal, wasf sifat sim fa'il. Kemudian yang lainnya sirah mubalaghah. Samakanlah pada bab ini wasaf za amal ya. Dengan amalan ini ya. Ataupun wasaf yang beramal, za di sini bermakna sahib. Samakanlah pada bab ini wasaf yang za amal, yang beramal. Karena tidak semua wasaf bisa beramal. Bil fi'li, yakni samakanlah wasaf yang beramal dengan fi'il. In lam yakun mani'un hasal. Ya, apabila tidak didapati penghalang untuk mengamalkannya. Samakanlah pada bab ini wasof sifat yang bisa beramal seperti fi'il. Apabila tidak didapati sesuatu yang menghalangi beramalnya wasof tersebut. Yani annal wasfa al-amila fi hadzal bab yajri majrul fi'li fi ma taqaddam. Yani wasof yang beramal pada bab ini berlangsung pada tempatnya fi'il sebagaimana yang telah lewat. Wal muradu bil wasf al amil ismul fa'il wa ismul maf'ul. Dan yang dimaksud dengan wasf yang beramal adalah isim fa'il, isim maf'ul dan juga sighah al mubalaghah. Ya, termasuk isim fa'il juga ya. Kemudian pada al masdar an naib an fi'li khilaf. Masdar yang menggantikan dari fi'ilnya dari khilaf. Wa ihtaraza bil wasf mimma ya'mal 'amal al fi'li wa laysa bi wasfin kasmil fi'li. Beliau berjaga-jaga dengan ucapannya al-wasf wa ihtaraza bil wasf mimma ya'mal, beliau berjaga-jaga dengan wasf yang beramal, yakni wasfan za amal wa laysa bi wasfin, ya, apa yang dia bukan sifat. Ia beramal cuma bukan sifat, ya. Kasmil fi'il, seperti isim fi'il. Saya ulangi, al-musannif berjaga-jaga dengan sifat yang beramal seperti amalan fi'il dari walaysa biwasfin. Iya. I'rabnya apa? Wahtaraza bil wasfi ma ya'mal 'amal al-fi'li walaysa biwasfin. Walaysa wa di sini apa? Haliyah. Beliau berjaga-jaga dengan wasf, ya, mimma ya'mal amal fi, dari apa yang dia beramal seperti amal fi'il tapi bukan wasf, gitu ya. Dia berjaga-jaga dengan ucapannya wasf dari, atau lebih mudahnya, iya, beliau mengeluarkan dengan ucapannya wasf, gitu, dari apa-apa yang dia beramal amalan fi'il tapi bukan wasf, gitu. Seperti isim fi'il, Zaid daraki, yani adrikku, kejar dia ataupun dapatkan dia. Ya. Fala yajuzu nasbu Zaidin, maka tidak boleh menasabkan Zaid. Enggak boleh Zaidan daraki. Kenapa? Li'anna asma'ul afal la ta'mal fi ma qabla. Karena isim-isim fi'il tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya sudah lewat, kan? Kalau dia tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya, maka la tufassir amilan fi. Tidak bisa dia menafsirkan, menjelaskan amil padanya. Nah itu. Jadi wasawi dzal babi wasfan dza amal, ini untuk mengeluarkan apa-apa yang dia beramal seperti amalannya fi'il tapi bukan wasof. Kalau fi'il jelas ini maksudnya fi'il yang beramal. Kemudian setelah itu wasof, yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Adapun yang dia beramal, ya, seperti amal fi'il tapi bukan wasof, maka dia keluar sebagai isim fi'il. Kemudian wahtaraza biqaulih, dia berjaga-jaga dengan ucapannya dha'amal, wasof yang beramal, minal wasfi alladhi la ya'mal, dari wasf yang tidak beramal. Kasmil fa'il, seperti isim fa'il idza kana bi ma'nal madhi, isim fa'il apabila dia bermakna madhi maka dia tidak beramal. Contoh Zaidun ana dharibuhu amsi. Ya, enggak boleh Zaidan ana dharibuhu amsi, karena dharib di sini untuk madhi, tidak bisa beramal. Ya. Zaidun ana dharibuhu amsi. Fala yajuzu nasbu Zaidin, maka tidak boleh menasabkan Zaid. Li'anna ma la ya'mal la yufassir 'amilan. Karena apa yang tidak beramal tidak mungkin dia bisa menafsirkan amil. Wa mithalul wasfil 'amil, contoh wasf yang beramal, Zaidan ana dharibuhu al-an aw ghadan wa dirham anta mu'tahu. Zaidan ana dharibu Zaid, sayalah yang sedang ataupun akan memukulnya. Al-an sekarang, aw ghadan besok. Jadi isim fa'il kalau maknanya sekarang atau yang akan datang, maka dia beramal seperti amalan fi'il. Merafakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Zaidan ana dharibuhu al-an. Berarti apa takdirnya? Ana dharibun Zaidan. Ana dharibu al-an aw ghadan. Wa dirham anta mu'tah. Dirham itu anta mu'tah. Engkau lah yang diberikan kepadanya dirham. Ya. Apa takdirnya di sini berarti? Wa dirham anta mu'tah. Anta apa? Mu'tahu ad-dirham, gitu ya. Atau anta mu'tah ad-dirham, ya. Anta mu'ton atau al mu'ton, bisa enggak? Ya, artinya mu'tah ad-dirham. Apa? Mu'tah, ya. Mu'ton, ya. Mu'ton, ya. Anta mu'ton ad-dirham. Sebagai maf'ul yang kedua ini. Wa dirhama anta mu'tah. Ini anta mu'ton ad-dirhama. Anta mu'tah. Fa yajuzu nasbu Zaid, boleh menasabkan Zaid. Wa dirham. Ya, dan dirham. Wa raf'uhuma, dan marfa'ahu boleh ad-dirhamu, saya mubtada berarti anta mu'tah atau ad-dirhama sebagai maf'ul bi yang kedua. Takdirnya anta mu'ton ad-dirhama. Kama kana yajuzu dhalika fil ma'al fi'il, sebagaimana hal itu boleh bersama fi'il. Wa ihtaraza biqawlihi, kemudian beliau berjaga-jaga dengan ucapannya in lam yakum mani'un hasal, apabila tidak ada penghalang yang menghalanginya. Amma idza dakhala 'ala al-wasfi mani'un yamna'uh, dari maksudnya amma idza dakhala 'ala al-wasfi, dari apabila ada penghalang dari wasf yang dimasuki oleh penghalang itu. Beliau berjaga-jaga dengan ucapannya innam yakum manun hasal amma idza dakhala 'ala al-wasfi, dari wasf yang dimasuki penghalang yang menghalangi wasf tersebut untuk beramal pada apa yang sebelumnya. Kama idza dakhalat 'alaihi al-alif wal lam, sebagaimana kalau masuk alif dan lam pada apa? Wasf. Zaidun anadharibuhu. Anadharibuhu. Ya, Zaidun anadharibuhu. Fala yajuzu nasbu Zaid, tidak boleh di sini menasabkan Zaid. Karena ma ba'da al-alif wal lam la ya'mal fi ma qablahuma, karena apa yang setelah alif lam tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Fala yafassir 'amilan fihi wallahu a'lam. Ya. Ringkasannya di sini. Talkhisu ma asyara ilaihi an-nazim wa syarih. Ringkasan apa yang disyaratkan oleh an-nazim dan syarih adalah al-amil al-mashhul, amil yang mashhul idza lam yakun fi'lan, kalau dia bukan fi'il bentuknya, usyurita fi thalathatu syurut, dipersyaratkan untuk dia bisa beramal dengan tiga syarat. Yang pertama an yakuna waswan, agar dia wasf, tadi disebutkan isim fa'il, isim maf'ul, atau shighah mubalaghah, wa dzalika yashmal ismal fa'il wa ismal maf'ul amthila al-mubalaghah, wa yakhruj bihi ismul fi'il, maka keluar darinya isim fi'il wal masdar. Fa'inna wahidan minhum ma yusamma wasfa, karena masing-masing dari isim fi'il dan masdar tidak disebut apa? Wasf. Dalam nahwu ini, meskipun dalam makna ini masdar juga wasf juga. Atsani, yang kedua an yakuna hadzal wasf amilan an-nasba 'ala al-maf'uliyah bi-ittirad. Maksudnya wasf ini beramal menasabkan. Ya. 'Ala al-maf'uliyah, sebagai maf'ul secara umum. Fa in lam yakun bi hadhihi al-manzila lam tashih, kalau tidak seperti ini keadaannya memang tidak sah. Wa dzalika kasmil fa'il bi ma'na al-madhi, contohnya isim fa'il yang bermakna madhi ini tidak beramal nasab sebagai maf'ul. Wa sifat al-mushabbaha wa ismi tafdhil, sifat al-mushabbah dan isim tafdhil. Yang ketiga an la yujad mani', agar tidak ada penghalang yang menghalangi beramalnya wasf ini. Fa'in wujida ma yamna'u min amalil wasfi fi ma qablah lam yasih fil ismi as-sabiqi nasbuh 'ala al-ishghal. Apabila ditemukan sesuatu yang menghalangi dari beramalnya wasf pada apa yang sebelumnya, maka tidak sah, tidak bisa untuk isim yang mendahului ini dinasabkan 'ala al-ishghal, sebagai ishghal. Wa min al-mawani', di antara al-mawani' yang menghalangi beramalnya wasf pada yang sebelumnya, kaunul wasf isma fa'ilin muqtarinan bi al. Wasofnya adalah isim fa'il yang bergandengan dengan al, li anna al adkhila ala ismil fa'il mausulah, karena alif lam yang masuk pada isim fa'il, alif lam mausulah isim. Wa qad arafta fi safha wahid wa ashara kam wa 11 wa 100 anna al mausulat taqta ma ba'daha amma qablaha, maksudnya mausulat, isim-isim mausul memutus apa yang setelahnya untuk beramal pada yang sebelumnya. Fayakunul amil ghairul fi'il fi hadzal bab munhasira fi thalathati asya, maka jadilah amil selain fi'il pada bab ini terkurung pada tiga macam, isim fa'il, isim maf'ul dan amthila al-mubalaghah, bi syarti an yakuna kullu wahid minha bi ma'na al-hal aw al-istiqbal wa la yaqtarin bi al. Ini pengulangan ya, pengulangan. Tanggung ya, sudahlah, cukup dulu, insya Allah. Atau diselesaikan nanti biar besok proja'ah. Insyaallah cukup dulu ya di sini ya. Jangan enggak terlalu pusing, terlalu banyak apa? Materi yang masuk, jadi membuat apa? Pemahaman sudah mulai berkurang. Ya, cukup insyaallah kita nanti selesaikan setelah itu murojaah ya. Sehingga apa yang kita telah lewatkan dari awal bab itu, i'rabnya, kemudian juga makna dan contoh-contohnya antum hafalkan, nanti kita selesaikan pembahasan isyarat setelah itu murojaah insyaallah. Cukup yang di sini, subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.